Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika. Anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wa jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, juga para hadirin hadirat, para santri, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum hidharin amin il-angkal. Ada doa istiftah, itu adalah sunnah. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah di sini menghadirkan amalan-amalan tanpa dipilah antara mana yang wajib dan mana yang sunnah. Untuk mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah, kembali kepada kitab fikih yang khusus. Doa istiftah ini, doa iftitah, mengucapkan ini. Wakul dan ucapkanlah ba'da takbir, setelah mengucapkan takbir iftitah, takbir ihram Allahu Akbar, ucapkanlah Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Dengan takbir kita mengagungkan Allah. Walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah, segala puji yang amat banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah. Aku mensucikan Allah dengan subhanallah di pagi dan sore. Tumaqra', kemudian bacalah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Aku telah menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan menjauh dari agama yang tidak benar. Hanifan, keluar dari agama yang tidak benar menuju agama yang benar. Hanif, belok dari agama yang tidak benar menuju agama yang benar, itu hanif. Sehingga kadang diartikan hanif agama yang lurus. Padahal justru artinya adalah membelok dari yang agama yang tidak lurus. Tidak apa-apa diartikan agama yang lurus, agama yang benar. Musliman, aku sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Inna solati, sesungguhnya solatku yang aku lakukan. Wa nusuki, dan semua ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, kematianku. Itu lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Allah yang menguasai kehidupanku. Allah yang menguasaiku di saat aku hidup, di saat aku mati. Rabbil alamin, ya Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya ada Tuhan satu, yaitu Tuhan Allah. Wabidhalika, begitulah umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan untuk mengesakan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong orang-orang Islam. A'udzubillahi minasyaitan. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitan rajim. Nah, ini sunnah. Ini sunnah lagi, a'udzubillahi minasyaitan rajim. Berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudz sebelum baca surat Al-Fatihah adalah sunnah. Kemudian iqra', bacalah Al-Fatihah atau surat Fatihah. Bitasydidatiha awas. Dalam surat Fatihah jangan sampai yang ditinggal satu huruf pun. Apakah huruf yang tampak terang-terangan atau huruf yang tersembunyi di balik huruf seperti tasydid. Harus satu huruf yang kita tinggalkan, tidak sah Fatihah kita. Selagi tidak sah Fatihah, maka tidak sah solat kita. Maka bitasdidatiha dengan tasydidnya. Wajtahid fil farqi bainad dhati wadh-dha. Berusahalah engkau bisa membedakan. Berusahalah engkau untuk bisa membedakan antara dhad dan dha. Wa qul, dan katakanlah amin. Sunnah ini. Amin. Fis sholati, dalam sholat. Tapi aminnya hendaknya, bukan kewajiban ini. Jangan kau sambung dengan waladdallin. Waladdallin. Ada saktah sebentar. Amin. Bukan waladdallin. Amin. Enggak. Itu pun tidak ada masalah, tidak merusak. Akan tapi hendaknya diberi saktah. Berhenti sebentar. Waladdallin. Amin. Gitu. Waslan, jangan kau sambung antara amin dengan waladdallinnya. Wajhar bil qiraati fis subhi. Kalau waktu sholat subuh, hendaknya kau keraskan bacaanmu. Sunnah. Biarpun kalian sholat sendiri. Cuman bedanya di saat kamu sholat sendiri, kerasnya bukan seperti saat kalian menjadi imam. Wal maghrib wal isya. Subuh, maghrib, isya kau keraskan. Ini fi rakaatil ulayaini. Di dua rakaat yang pertama. Fi rakaatainil ulayaini. Di dua rakaat pertama. Illa antakuna ma'muman. Kecuali karena kamu jadi makmum. Jadi mengeraskan bacaan itu adalah bagi imam dan bagi orang sholat sendiri. Biarpun kamu sholat sendiri, tetap disunahkan mengangkat suara, mengeraskan suara. Cuman mengeraskan suaranya tidak seperti di saat kamu jadi imam. Berbeda kalau kalian jadi makmum tidak usah mengeraskan suara. Kecuali kamu tidak mendengar bacaan imam. Ila antaku na'man wajhar bitta'mini. Dan keraskan waktu membaca amin, waktu kamu jadi imam dan makmum. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati. Bacalah waktu subuh. Setelah membaca surat Al-Fatihah. Minas suwari tiwali. Ada dalam Al-Quran ada. Ada Al-Mufassal. Minal Quran adalah ayat-ayat yang terpotong-potong, ayat pendek. Sehingga ada namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu ada Tiwalul Mufassali dan Ausatul Mufassali dan ada Qisarul Mufassali. Jadi ayat-ayat yang pendek dikenakan Mufassal karena ada fasal-fasalnya. Maka Tiwalul Mufassali itu dimulai dari surat Qaf sampai surat Naba. Surat Qaf sampai surat Naba Tiwal. Dari ayat Mufassal yang pendek terpanjang, yang panjang tiwal dari al-mufassal yang panjang-panjang dimulai dari qaf sampai amma. Adapun ausatuhu, ausatul mufassal yang tengah-tengah dimulai dari amma sampai duha. Adapun kisaruhu, kisarul mufassali dari duha sampai selesai. Nah itu. Di sini diimbau maghrib, wa fil maghrib min kisarihi. Kalau maghrib, hendaknya kau baca yang pendek saja. Kisarul mufassali. Antara duha sampai akhir. Kisarul mufassal. Fi dhuhri wal asri wal isya. Dhuhur, asar, isya. Kalau dhuhur sama isya, min awsatuhi. Yang tengah-tengah tadi, antara juz amma Maaf, surat Naba sampai Wadduha. Nahwu as-sama'i dzatil buruj wa maqarabaha, dan yang mirip-mirip, yang mendekati panjangnya dari ayat tersebut. Inna suwari wa fi subhi fi safar. Tapi kalau kamu dalam bepergian waktu salat subuh, kalau tadi subuh tiwalul mufassal antara surat Qaf sampai Amma. Tapi kalau kamu dalam bepergian waktu salat subuh, yang pendek aja, yang ringan aja, bepergian waktu salat subuh, kamu baca qul ya ayyuhal kafirun saja. Wa qul wallahu ahad. Kemudian juga tata krama dalam membaca surat Al-Qur'an, wala tasil, jangan kau sambung akhirul ayati, akhir surat, jangan kau sambung akhir surah. Jangan engkau menyambung akhir suratnya. Bitakbirir ruku. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allahu akbar. Ya sah, tapi tidak seperti itu adabnya. Jinnas. Nanti baru Allahu akbar. Terus, walakin afsil bainahuma biqadri subhanallah, akan tapi pisah antara surat akhir yang kamu baca dengan takbir intikal atau intikal waktu mengucapkan subhanallah, itu dipisah dengan kadar kamu mengucapkan subhanallah saktah latifah. Sekedar, bukan berarti kamu harus baca subhanallah. Seperti binnas wannas Allahu Akbar. Ada yang terputus dengan jarak, diperkirakan berhentinya ini adalah sepanjang kamu bisa cukup untuk membaca subhanallah. Wa kun fi jami'i qiyamika, dan hendaknya di dalam kalian berdiri itu waktu salat itu, fi jami'i qiyamika, waktu kamu berdiri itu hendaknya jadilah engkau mutrikon, menunduk, khasiran hanya mengkhususkan nadhraka, pandanganmu, ala musallaka, tempat musallamu, tempat sujudnya khususnya. Jelasnya tempat sujud. Hendaknya matamu tidak kemana-mana. Bukan kemana-mana kalau sholat. Ya biarpun tidak batal. Makanya ini tidak dipisah antara yang membatalkan dan yang tidak, atau makruh atau sunnah. Jadi kalau kamu sholat, tidaknya kalian melihat ke tempat sujud. Bukan tolah, toleh. Sunnahnya. Menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama, selain madhab Imam Malik, bahwasanya disunnahkan madhab kita itu, kalau kita melakukan sholat, hendaknya wajah kita menghadap ke tempat sujud. Ini sunnah. Madhab kita Imam Syafi'i, menghadapkan wajah kita ke tempat sujud. Ini lebih khusyuk, biar tidak kemana-mana. Kecuali di saat kamu berada di Mekah nanti, yang pertama. Kalau kamu berada di Mekah, kelihatan Ka'bah, sunnahnya yang lihat Ka'bah. Makanya kalau kalian sampai ke Mekah nanti, kalau melakukan sholat, hendaknya di tempat yang di situ bisa langsung lihat Ka'bah. Dan juga sholat di belakang Nabi misalnya. Kita ketemu Nabi Isa turun, kemudian kita sholat dengan beliau. Kalau berat sholat dengan Nabi, maka hendaknya yang dilihat Nabi, bukan tempat sujud. Atau sholat jenazah, yang dilihat jenazahnya, bukan tempat sujud. Atau waktu kita sholat dalam keadaan telanjang, yang lihat ke bawah, dan yang ke atas saja. Karena mungkin ini gambarannya orang enggak punya baju. Kalau melakukan sholat dengan telanjang, maka jangan melihat ke tempat sujud. Nanti melihat aurat. Sebab aurat adalah pasti di bawah kita. Ini ada pengecualian. Jadi, akan tetapi selain daripada itu, kalau kita melakukan sholat, hendaknya sunnahnya menatap ke tempat sujud. Fadzalika ajma' li hammik, maka dengan mengkhususkan pandanganmu ke tempat sujud tadi, ajma' lebih mengumpulkan hammik, konsentrasimu. Wajdhar lu ajhar wa ajdar, dan lebih tepat, lebih layak untuk menghadirkan hati li huduril qalbi, untuk menghadirkan kekhusyuan di hati. Wa iyyaka, dan awas an taltafita, untuk noleh. Yaminan wa shimalan, awas kalau salat jangan oleh kiri kanan. Biar pun tidak fatal, karena kamu ngerti pelan-pelan enggak batal, ya jangan dilakukan. Jangan kau noleh ke kiri kanan fi salatika, dalam salatmu. Tsumma kabbir ruku, kemudian setelah itu kamu takbir untuk ruku. Setelah selesai baca surat tadi, takbir untuk ruku. Allahu akbar. Irwarfa' yadaik. Allahu akbar, menuju ruku. Kama sabak. Wa muddat takbir, tapi kalau mengucapkan takbir agak panjang. Ilantihai ruku. Allahu akbar. Sunnahnya kan Allahu akbar, baru ruku ya sah. Yang paling tepat adalah Allahu akbar. Kemudian letakkan rahataika ala rukbataika. Kemudian setelah kamu rukuk, kamu letakkan dua telapak tanganmu, tempelkan di dua lututmu. Dan itu juga sunnah, tidak harus. Kalaupun ada orang rukuk tangannya gantung begitu juga sah. Cuman enggak enak, capek kamu. Gantung begini rukuknya, enggak pakai menempelin, sah. Wa asabiyaka mansyuratan, hendaknya kamu meletakkan tanganmu di lutut dan enggak ada bukanya. Bukan begini. Mansyuratan, terbuka. Wansab. Rukbataika. Kemudian kamu tegakkan lututmu itu. Tegakkan lututmu. Ada orang ragu-ragu. Kalau lu rukuk itu kayak orang mau duduk. Jadi lututnya masih membengkok. Ya. Jadi harus waktu kamu rukuk itu ya benar-benar dalam keadaan lututmu sudah ngepol itu, lut apa? Gininya ngepol. Kadang-kadang kan gini, setengah-setengah itu. Jadi agak dibelak. Jadi harus lurusin. Hah? Coba satu dulu. Satu. Ayo. Biar tahu, jangan sampai setengah-setengah. Kum. Ini lurus di pol. Jadi ada orang yang rukuk agak di masih ini kan enggak pol-polan, enggak ada orang malas itu. Jadi dipolkan itu. Ya. Lututmu udah harus mentok-tok gitu kalau waktu rukuk. Jadi ditekan dengan ini. Wa muddat dhahrak wa unuqak. Punggung dan lehermu kamu julurkan. Jangan dongak begitu. Waraksuka. Waraksaka mustawiyan. Unukuka waraksuka mustawiyan. Jadi hendaknya antara kepalamu, lehermu, punggungmu itu lurus. Kasafihatil wahidati. Kasuhif safihatil wahidati, seperti papan begitu, sehingga seandainya di atasnya ada dikasih talam untuk naruh air kopi itu enggak ada yang tumpah itu. Karena lurus umpamanya begitu. Taruh talam di atasnya ya sudah. Itu kesempurnaannya. Jafin mirfaqaka, dan engkau merenggangkan antara sikumu daripada anjambaika, daripada kiri kanan badanmu. Kalau laki-laki begini. Jadi buka dikit, jadi tangannya dibuka, jadi gagah gitu. Kalau perempuan direp-depetkan begitu. Kalau laki-laki gagah begitu. Yang laki-laki kan perempuan. Laki-laki yang gagah, tangannya dibuka sih, gagah. Kalau perempuan sengaja ditutup begitu. Wal maratu la taf'al dzalik. Kalau perempuan enggak seperti itu. Tangannya dirapatkan ke dalam. Bal tadhummu ba'daha ila ba'din. Akan tapi antara lengan atas dengan dada ditempelkan perempuan. Wakul, dan katakanlah subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana maha suci rabbi tuhanku al azim yang maha agung. Talatan, tiga kali sunnah, tiga kali. Kalau kamu jadi imam makruh lebih dari tiga kali loh ya bacanya. Jangan sok mentang-mentang jadi imam senang. Wah ini ajib nih, senang nih. Subhanallah rabbiyal azim. Subhanallah subhana rabbiyal azim. 1000 kali ya makruh. Kalau kamu sendiri boleh 1200 kali. Karena rukuk termasuk rukun tawil yang boleh dipanjangkan. Kalau salat sendiri bebas kamu memanjangkan. Tapi semua ini bacaan-bacaan itu kalau kamu jadi imam tidak, jangan makruh lebih dari 3. Sebagian ulama mengatakan jelas makruh. Karena haknya makmum untuk kau imami dengan cepat. Wa in kunta munfaridan fa ziyada ila 27. Kalau kamu sendiri kau tambah sampai 27. Hasan boleh-boleh bagus itu. Karena salat sendiri bukan hanya 3, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim wa hamdi subhana rabbiyal azim wa hamdi subhana rabbiyal azim sampai 27 kali juga boleh. Tsumma rafa', kemudian angkat kembali setelah dari rukuk. Dari rukuk kamu berdiri kembali. Ra'saka kepalamu. Hatta ta'tadila qa'iman, kau kembalikan kepalamu, kau angkat lagi sampai kau lurus berdiri. Ta'tadila qa'iman. Lurus berdiri. Terus qailan, sambil kau berkata sami'allahu liman hamida, Allah mendengar pujian hamba-hambanya. Allah maha sami'allahu, maha mendengar Allah, liman hamidahu, semua orang yang menyanjung Allah. Wa idza stawaita qa'iman, kalau sudah lurus berdiri, faqul rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya bagimu lah segala puji. Mil as-samawati wa mil us-samawati, mil as-samawati, dengan pujian yang memenuhi langit wal ardi wal bumi. Umil masita, dan memenuhi semua yang kau kehendaki. Maksudnya apa? Pujian yang sangat banyaklah untukmu ya Allah. Umil masita min syai'in ba'du, dan semua memenuhi semua ciptaanmu. Wa in kunta fi faridati subhi, tapi dan engkau berada dalam rakaat subuh. Faridatu subuh, salat fardu subuh. Faqra'il kunuta, baca kunut. Fi rakaat tsaniyati, di rakaat yang kedua baca kunut. Sangat kuat dalil sunnah kunut. Kesunahan untuk melakukan kunut, baca kunut. Itu yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, termasuk dikatakan ab'ad. Sunnah ab'ad, begitu besarnya kesunahannya sampai dikatakan ab'ad seperti bagian daripada sholat. Sayyidina Anas menceritakan dalam hadis sahih, akhwanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi, na'am. Qanat Rasulullah sallam fi subhi. Qabla ruku'i wa ba'da ruku'i. Ya ba'da ruku'i yasiran, setelah rukuk sesaat. fi tidzalika waktu i'tidal baca kunutnya min ruku' dan ruku'. Tsumma sujud mukabbiran ghairu rafi'il yadaini, ghairu fi'il yadaini. Lah baru sekarang kamu sujud setelah i'tidal baca kunut atau i'tidal yang pertama, rakaat pertama habis i'tidal berdiri dari ruku', maka saat itu sujud. Dan sujudnya ini mengucapkan takbir Allahu Akbar, cuma tanganmu tidak kau angkat. Kaidahnya. Ntar dulu. Jadi tidak perlu diangkat. Wada awalan alal ardi rukbataik. Hendaknya kalau kamu mau sujud itu, kau dahulukan lututmu. Blek lututnya dulu. Tsumma yadaika, kemudian tanganmu. Kalau lutut mau sujud, kaki dulu, baru tangan nyusul. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan madhab jumhur. Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Mendahulukan lutut baru tangan. Kalau lagi berdiri, tangan dulu, baru kaki. Ini adalah dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kita mendahulukan tangan kita, itu madhabnya Imam Malik. Sampai ada ya semacam mengomentari perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kok mendahulukan lutut dulu, kemudian tangan nyusul. Jadi kalau mau sujud, begini, kaki dulu. Tangan. Itu madhab Syafi'i. Kalau berdiri, tangan dulu baru kaki. Dan madhab Imam Malik berbeda. Tangan dulu baru kaki. Waktu berdiri, kaki dulu baru tangan. Ada yang komentar saat itu. Kok bisa begitu ya? Dalilnya kuat semuanya. Imam Malik ada, Imam Syafi'i ada. Ya semacam guyonan, tapi masuk, tapi fikih kan tidak pakai guyon. Ada berkat begini, Imam Syafi'i itu ijtihadnya itu cenderung ke yang hadis itu, yaitu dengan kaki dulu baru tangan, kemudian waktu berdiri tangan dulu baru kaki, karena Imam Syafi'i tidak sempat tua, beliau itu tidak sempat tua, muda sudah meninggal. Jadi dengan cara, coba kalau merasakan tua, mesti waktu sujud tangan dulu. Jadi Imam Syafi'i itu tidak sempat tua. Kalau Imam Malik sempat sepuh. Berdirinya pun begitu coba. Kalau sudah sepuh, kaki diangkat dulu, baru tangan. Itu. Semuanya pendapat ulama. Hanya itu bagian yang mengontari, memang Imam Syafi'i tidak sempat sepuh. Imam Syafi'i tidak sempat tua beliau itu. Mati dalam keadaan, beliau wafat dalam keadaan sangat muda. Baik, kemudian tsumma yadaka, tsumma jabhataka. Kemudian setelah itu apa? Setelah engkau meletakkan tanganmu ke atas kakimu, kemudian tanganmu, tsumma jabhataka, kemudian engkau meletakkan jidatmu. Wadu anfaka ma'al jabhati, dan letakkan hidungmu bersama jidatmu. Urusan hidung kamu jadikan untuk sujud. Hidung. Hidung ada perbedaan pendapat dalam hari. Haruskah hidung dijadikan diajak sujud? Ini khilaf besar. Kebanyakan mengatakan ajak sujud hidungmu. Gunakan untuk sujud hidungmu. Jadi jidatnya. Dan dalam bersujud, hendaknya kau sujud dengan 7 anggota. 1 jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu dalam sujud. 7 anggota. Dan dari 7 anggota ini, lihat. Ada yang wajib dibuka. Ada yang wajib ditutup. Ada yang sunnah dan dianjurkan untuk dibuka. Yang wajib dibuka adalah jidat. Tidak sah jika ada orang sujud, jidatnya tertutup dengan kopiah atau imamah. Enggak sah. Harus kebuka jidatmu. Buka. Ini yang wajib dibuka. Yang wajib ditutup adalah lututmu. Kalau lututmu kebuka, auratmu kebuka. Yang boleh ditutup dan boleh dibuka adalah telapak tanganmu dan telapak kakimu. Boleh kau buka. Boleh. Telapak apa? Tangan. Telapak tangan boleh kau tutup pun tidak akan membatalkan sujud. Dibuka juga tidak apa-apa. Akan tapi sunnahnya dibuka. Bagi wanita berbeda. Jidat wajib dibuka. Telapak tangan boleh dibuka. Lutut dan kaki wajib ditutup. Kebuka kakinya enggak sah. Cuman kaki boleh nyentuh dengan tanah. Di kiri kanannya harus ditutup. Itu anggota yang 7 yang wajib kita jadikan untuk sujud. Kemudian, wajafi mirfaqaika an jambaika, jafi mirfaqaika, dan renggangkan sikumu lagi-lagi dari kiri kanan badanmu itu. Jadi kamu renggangkan. Beda perempuan enggak? Kalau perempuan menutup. Wa'akillah. Dan ringankan. Kamu tahan ke atas. Batnak perutmu. Anfakhidaika dari pahamu. Jadi ada orang sujud kayak orang kedinginan. Perutnya ngelungker gitu. Nempel antara perut dengan paha. Tidak. Tidaknya antara paha dengan lututmu, kan dengan paha dengan perutmu kau pisah. Coba dipraktekkan nanti. Wal mar'atu la taf'alu dhalika. Adapun perempuan tidak boleh seperti itu. Perempuan merapatkan. Setelah wada' yadayka 'alal ardi khadwa mankibayk. Kemudian meletakkan tanganmu adalah sekiranya lurus dengan pundak ini. Kalau kamu sujud, tanganmu itu kau letakkan. Ya, sekarang lurus dengan pundakmu. Bukan depan. Biarpun sah depan. Ada orang kalau mau sholat, tidak tahu. Tiba-tiba nyulur panjang sana, depan itu. Kemudian, wala tufrish dhira'aika, jangan kau tempelkan ke lantai, ke tempat sujud lenganmu. Ini harus ini terang, bukan gini. Wa kullun kata kalau subhan rabbiyal a'la thalatan, bacalah subhan rabbiyal a'la thalatan. Asabana tujuh ashran ta. In kunta mufaridan, kalau kamu sendiri boleh kau tambah sampai berapa tadi 27 juga boleh. Tumarfa ra'saka minas sujud, kemudian berdirilah dari sujud, angkat kepalamu, muqabbiran, ucapkan takbir, hatta ta'tadila, sampai duduk. Duduk baina sajdataini. Allahu akbar. Wajlis ala rijlikal yusra, hendaknya engkau duduk dengan kaki. Hendaknya, mohon maaf, kau duduk di telapak kaki kirimu. Kebayang duduk di telapak kaki kiri. Wansab qadamakal yumna, kaki kananmu kau berdirikan. Jelas ya? Kau berdirikan. Masa Buya naik ke sini? Kalau dia punya guru namanya Syekh Muhammad Ba'udan, enggak saking sayangnya sama anak, takut enggak disuruh bawa kita naik, beliau naik ke meja. Biar tahu semuanya. Syekh Muhammad, Masya Allah, semangat beliau. Enggak pengin salah santrinya. Sudah sepuh tapi energi kiat. Kalau naik, ini lu, ini dia. Langsung dicontohin begitu dia. Ada yang naik tanya. Jadi, paham ya? Coba satu. Satu lagi selain gantian biar yang lain tahu. Kom. Sujud sini. Sini tengah ini. Duduk. Duduknya gimana? Duduk di telapak kaki kirimu. Kemudian, betul ya. Telapak kananmu kau luruskan. Kayaknya harus duduk di sini, betul. Ya. Kaki kanannya begini. Kaki kirinya adalah diduduki. Kebayang ya. Dah. Jadi kamu duduk ini yang bayang-bayang ini ya. Kameranya langsung diarahkan ke kaki tadi sudah kelewat sudah. Karena yang melihat di luar sana biar tahu. Kemudian nah itu. Kemudian wada' yadaka 'ala fakhidayk. Kemudian tanganmu kau letakkan di atas fahammu. Di atas fakhidayk, di atas dua fahammu. Wal asabi mansuratan. Dan jari jemarinya adalah biasa. Mansuratan adalah terbuka. Mansurah itu kebuka begini. Ini mufarraqah. Kalau dibuka ini mufarraq, mufarraqan. Kalau mansurah itu begini. Mansurah lawannya maqbudah, bukan begini. Mansuratan. Wakul dan katakanlah karena kamu masih duduk di antara dua sujud. Jadi tetap di atas paha begini. Mansuratan. Bukan maqbudatan, mansuratan. Kalau mufarraqatan begini. Enggak mufarraqatan tapi mansuratan. Ya aneh kalau begini ya enggak antik, enggak manis. Inilah. Wakul dan bacalah Rabbi firri warhamni wajurni wafa'in. Rabbi firri warhamni, ya Allah berikan ampunan aku, warhamni berikan kasih yang akan kepadaku. Warzuqni dan berikanlah kepadaku rizki, wahdini berikan kepadaku petunjuk, wajurni dan tambal luka hatiku, rasa sakit hatiku, obati. Wa'afini berikan kesembuhan, wa'afu'ani ampuni aku. Tumasjud sajdatan saniatan, kemudian kamu sujud lagi yang kedua. Kadhalik seperti yang tadi. Tuba'tadil jalisan list. Kemudian jika ini rokaat yang pertama, i'tadil kembalilah. Tapi duduk, jangan berdiri dulu. Namanya jalsah istirahah sunnah. Jalsah istirahah adalah duduk sesaat untuk mempersiapkan dirimu untuk berdiri di rokaat yang kedua. Namanya jalsah istirahah. Jalsah istirahah itu sunnah. Jadi dari sujud yang kedua, sujud, baru duduk sebentar. Setelah duduk sebentar, saat baru berdiri, Allah. Fi kulli rakaatin, setiap rakaat, la tasyahuda akibaha, yang tidak ada tasyahud akibatnya. Pokoknya setiap rakaat yang enggak ada tasyahudnya, setelah sujud disunnahkan duduk istirahah. Tapi kalau ada tasyahudnya, sunnahnya tasyahud. Rakaat yang pertama enggak ada tasyahud. Maka setiap rakaat pertama setelah sujud mau berdiri duduk sebentar. Duduk seperti tadi waktu di antara dua sujud, seperti duduk di antara dua sujud, duduk sebentar saja. Istirahah kemudian naik berdiri. Tumataqumu kemudian kau berdiri. Wa tadu ilyadaini 'alal ardi. Kemudian kamu berdiri tanganmu kau letakkan di bumi. Letakkan tanganmu ke bumi, nempel. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa'. Jangan kalau berdiri mengajukan sebelah kakinya. Biasanya karena sepuh aja itu. Kakinya berdiri dulu lalu diangkat. Biarpun tidak membatalkan. Kau berdiri dengan model apapun juga sah kok. Wabtadi bi takbiratil irtifa', memulai kamu dengan takbir untuk berdiri, irtifa' maut. Indal qurbi min haddi jalsatil istirahah, jika engkau sudah mendekati duduk istirahah. Kalau kamu sudah habis sujud yang kedua, berdiri baru ini. Allah, Allahu Akbar. Allah, ini sudah duduk istirahat sesaat. Allahu Akbar. Wamuddaha, dan panjangkan takbirmu ilanti sabir tifa'ika ila qiyamika, sampai kau tegak berdiri. Waltakun hadil jasah, dandaknya dudukmu ini hendaknya dudukmu tadi jalsah khafifah, duduk istirahat itu sebentar tok. Khafifah, ringan, enggak boleh lama-lama. Khafifatan mukhtatafatan. Mukhtatafah itu kayak mencuri duduk. Ikhtitaf itu ada mencuri duduk. Jadi dudukmu istirahat itu bukan kayak duduk lama-lama, enggak, hanya waktu kamu dari sujud langsung dek sebentar tak langsung naik, itu istirahat. Wasalli rakaat tsaniyata kal ula, kemudian salatlah rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Wa'id ta'awud, dan boleh dengan ta'awud lagi. Ini masih salat dulu ya. Baru nanti salat jamaah, nanti akhirnya masalah pembersihan hati insyaallah. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna tuhinna wa athirna tusul alina innaka ala kulli syadir. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami khusyuan dalam salat kami ya Allah. Ketulusan dalam salat kami ya Allah. Hadirkan hati kami dalam salat kami ya Allah. Jangan sampai dunia dan keluarga kami membenggu ibadah kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.